Tapi kalau salah satu yang harus duluan soleh, yang mana? Istri atau suami? Hei istri. Benar, karena di akhirat ditimbang masing-masing. Makanya kalau suami belum soleh, ibu mati-matian menyolehkan diri di sisi Allah. Tapi saya sudah berjuang, suami saya masih tetap galak. Terus saja, karena semua perjuangan ibu disaksikan oleh Allah. Sedihnya, perihnya, dimarahnya, semuanya dilihat oleh Allah. Ada waktunya Allah membulak-balik hati suami. Jelas? Jelas?